بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفاء والمساكين، ومر معنا في هذه الترجمة جملة من الأحاديث تتعلق بذلك، وبلغنا إلى الحديث السابع في هذه الترجمة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. والمراد بالوليمة أيها الإخوة المستمعون في هذا الحديث أي طعام العرس. وطعام العرس الذي يدعى إليه الناس بمناسبة العرس واجب الإجابة دون غيره من الأطعمة، لأنه قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى. والمعصية لا تذكر إلا فيما هو واجب، المعصية لا تذكر إلا فيما هو واجب. والشاهد ما جاء في الحديث من حث على دعوة الفقراء والمساكين إلى الوليمة، لأنهم هم الأحوج. أما الأغنياء فإن عندهم من المال والغنى ما ليسوا بحاجة إلى هذا الطعام إلا من باب المشاركة، أما الفقير فإنه إذا شارك يشارك لحاجة به إلى الطعام. فجاء الحث على دعوة الفقراء، و إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شر الطعام وتعليل ذلك يدل على أهمية دعوة الفقراء إلى وليمة العرس، بخلاف واقع كثير الناس أنه يمنع الفقراء منها بمعنى لا يدعوهم إليها ويدعو إليها الأغنياء قال: يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. والحديث كما أوضحت يتعلق بوليمة العرس، وأن إجابة هذه الدعوة واجبة، لكن بيّن أهل العلم أن وجوب إجابة هذه الدعوة متوقف على شروط، الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب إجابة دعوته. فلو فرض أن الداعي مثلا كافرا جازت إجابة دعوته إذا كان القصد منها دعوته إلى الإسلام وتأليف قلبه للدخول في هذا الدين. والشرط الثاني أن يكون مال الداعي حلالا. أما إذا كان مثلا معروف عنه مثلا أنه بائع خمور مثلا أو أشياء محرمات أو أماله يعني إنما هي من كسب الربا المحرم أو نحو ذلك، فهذا لا تجب إجابة دعوته، وإنما تجب الإجابة إذا لم يكن المال حرام. ولا يبحث الإنسان في مال من دعاه، ليس هذا معناه أن تبحث في مال من دعاك، ولكن إذا كان شيئا معروفا، وشيئا ظاهرا في تعامل الرجل المعاملة المحرمة في شيء ظاهر وبارز، أما أن تبحث فهذا ليس لك أن تفعل ذلك، ولم يأتي ما يدل على يعني مشروعية البحث أو جواز البحث. والأصل أن تحمل الأمور على السلامة، فإذا تبين وظهر شيء من ذلك فإن الإنسان لا يجيب الدعوة. الأمر الثالث ألا يكون في الدعوة نفسها منكر، لا تكون قائمة على منكرات، فإذا كان فيها منكرات فلا تجب الدعوة إلا إذا كان المدعو قادرا على تغيير المنكر، إلا إذا كان المدعو قادرا على تغيير المنكر. والشرط الرابع لإجابة الدعوة أن يعين المدعو بالدعوة، لا أن تكون دعوة عامة. الدعوة العامة لا يلزم منها إجابة كل فرد، لكن التعيين المدعو إذا جاء إليك أو اتصل بك وقال يا فلان أدعوك لوليمة عرس عندنا في الوقت الفلاني، ففي مثل هذه الحالة تجب الدعوة بالشروط السابقة. والذي يتعلق بهذا الحديث هذه الترجمة هو العناية بالفقراء في مثل هذه المناسبات لأنهم هم الأحوج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga rasul-Nya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama bab berlemah lembut kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak perempuan dan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, dan juga berbuat baik kepada mereka. Dan telah berlalu bersama kita beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini, dan sampailah kita kepada hadis yang ke-7, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, seburuk-buruk jamuan adalah jamuan yang tidak diundang di situ orang-orang yang ingin mendatanginya, dan diundang kepadanya orang-orang yang enggan untuk mendatanginya. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang kepadanya orang-orang kaya dan tidak diundang orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan al-walimah di dalam hadis ini adalah walimatul urs, yaitu undangan pernikahan. Dan memenuhi undangan pernikahan ini adalah hukumnya wajib. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak memenuhi undangan, yang maksudnya adalah undangan pernikahan, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya memenuhi undangan pernikahan. Kemudian di dalam hadis ini ada anjuran kepada kita semua untuk mengundang juga orang-orang fuqara, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, karena mereka ini lebih butuh, ya, untuk kita undang, karena mereka karena mereka ini lebih butuh untuk kita undang daripada orang-orang yang kaya. Dimana kalau orang kaya ini mereka sudah cukup, ya, sudah memiliki kecukupan dalam masalah makanan, dalam masalah minuman, sehingga mereka tidak terlalu butuh. Ya, adapun orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin, maka mereka sangat membutuhkan yang dinamakan dengan makanan dan juga minuman yang tentunya banyak disediakan di dalam acara-acara pernikahan seperti ini. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya tentang sabda beliau syarrut ta'am ta'amul walimah, ya seburuk-buruk makanan atau sejelek-jelek makanan adalah makanan al-walimah. Ini menunjukkan tentang pentingnya mengundang orang-orang yang fakir, ya orang-orang yang miskin, berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang di mana mereka lebih mengutamakan mengundang orang-orang yang kaya daripada mengundang orang-orang yang miskin. Dan sekali lagi hadis ini berkaitan dengan undangan walimatul urs, ya walimah pernikahan, dan bahwasanya hukumnya adalah wajib. Dan para ahlul ilm ini menerangkan bahwasanya kewajiban untuk memenuhi undangan pernikahan ini berkaitan dengan 4 syarat. Jadi seseorang wajib memenuhi undangan pernikahan dengan 4 syarat, ya. Yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim. Sebaliknya apabila yang mengundang adalah bukan orang muslim, non muslim, maka tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Dan apabila yang mengundang adalah seorang yang kafir, maka seorang muslim boleh untuk mendatangi undangan tersebut dengan maksud untuk taklif, yaitu untuk mengajak dia kepada Islam atau melembutkan hatinya supaya bisa menerima agama Islam dan masuk ke dalamnya. Kemudian syarat yang kedua, harta yang dimiliki oleh yang mengundang ini diketahui adalah harta yang halal, ya. Tapi apabila orang yang mengundang terkenal bahwasanya dia bermuamalah dengan muamalah yang haram, mendapatkan harta dengan cara yang haram, seperti misalnya terkenal sebagai penjual khamar misalnya atau penjual minuman keras, atau misalnya dia banyak bermuamalah dengan riba, maka yang demikian itu tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Dan ini bukan berarti kita disuruh untuk mencari-cari, ya, untuk meneliti, ya, apakah harta orang yang mengundang kita ini halal atau haram. Bukan maknanya demikian. Tetapi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang zahir, ya orangnya sudah memang terkenal demikian, ya, mata pencahariannya adalah mata pencaharian yang haram, maka dalam keadaan demikian kita tidak boleh mendatanginya, ya tidak boleh kita mendatanginya. Jadi dan di sana tidak ada dalil satupun yang mengajak kita atau mendorong kita untuk mencari-cari, ya mencari-cari. Jadi asalnya dalam diri seorang muslim adalah as-salamah, yaitu selamatnya dia dari tuduhan. Jadi selama dia tidak kelihatan ya memiliki mata pencaharian yang haram, maka pada asalnya adalah halal. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah di dalam undangan tersebut ya tidak ada kemungkaran. Ya, apabila terdapat kemungkaran di dalam acara tersebut, maka seseorang muslim tidak boleh mendatanginya, kecuali dia datang dan mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut. Ya, dalam keadaan demikian maka boleh baginya untuk mendatangi walimah tersebut. Kemudian yang keempat adalah undangannya khusus. Artinya apa? Artinya orang yang mengundang langsung menyebutkan namanya atau telepon ya kepada orang yang diundang dan diberikan waktu apa diberitahu tentang waktu tertentu ya undangannya dan disebutkan namanya. Ya, maka ini adalah undangan khusus. Adapun undangan yang umum, yang sifatnya umum, maka ini tidak wajib untuk didatangi. Yang jelas yang berkaitan dengan hadis kita pada kali ini adalah tentang inayah, tentang perhatian kita sebagai seorang muslim kepada orang-orang fuqara. Ya, di mana kalau kita memiliki ya acara walimah seperti ini, maka hendaklah kita juga mengundang orang-orang fakir, ya di mana mereka ini lebih butuh daripada orang-orang kaya. Thumma awrada al-imam النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه، رواه مسلم. قال جاريتين أي بنتين. وهذا الحديث فيه فضل رعاية البنات والقيام على عولهن، والعول للبنات يتناول جانبين: جانب التغذية والطعام واللباس والمسكن وتوفير هذه الحاجات، ويتناول أيضا جانب التربية والتأديب على الإسلام والأخلاق الفاضلة، بحيث تنشأ البنت في كنف والدها أو من يقوم على رعايتها متحلة بالآداب الفاضلة، ومحافظة على الصلاة، محافظة على الحجاب، محافظة على الأخلاق. فليس العول بالغذاء واللباس فقط، بل بالتربية والتأديب والتنشئة الإسلامية الصحيحة. فمن عال جاريتين حتى تبلغ، والمراد بالبلوغ سن 15 أو ظهور شيء من علامات البلوغ المعروفة، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وهذا فيه فضل عظيم جدا لمن يقوم بهذا الأمر. فشاهد الحديث الترجمة أن فيه رعاية البنات وعولهن والعناية بتربيتهن والإحسان إليهن لما في ذلك من أجر. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Ya, beliau bersabda, barang siapa yang memberi nafkah dua anak wanita sampai dia dewasa, maka dia datang pada hari kiamat sedangkan aku dan dia seperti dua jari ini. Kemudian beliau SAW merapatkan jari jemari beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan berkata Imam Nawawi, jariyatain maksudnya adalah dua anak wanita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada keutamaan memberi nafkah kepada anak-anak wanita, ya. Dan yang dimaksud dengan memberi nafkah di sini bukan hanya berkaitan dengan masalah makanan, ya, minuman atau pakaian dan juga tempat tinggal, akan tetapi juga mencakup tarbiyah. Ya, tarbiyah Islamiyah, yang mendidik ya anak tersebut, anak wanita tersebut, sehingga memiliki akhlak yang utama. Ya, dia menjaga sholatnya, menjaga hijabnya, beradab dengan adab yang Islami. Ya, jadi yang namanya al-aul di sini, memberi nafkah di sini bukan hanya berkaitan dengan masalah makanan dan juga tempat tinggal, akan tapi juga berkaitan dengan tarbiyah. Kemudian sabda beliau, sallallahu alaihi wasallam, hatta tablugha, maksudnya adalah sampai dewasa, yaitu sudah memiliki alamat-alamat atau ciri-ciri kedewasaan. Ya, di antaranya adalah misalnya berumur 15 tahun atau ciri-ciri yang lain. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kahataini, ya, seperti dua jari jemari ini. Ya, ini menunjukkan tentang fadl, ya, keutamaan orang yang melakukan amal ini, yaitu memberi nafkah kepada dua orang anak wanita sampai dia dewasa, ya, maka kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syahid dari hadis ini bahasanya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita semua untuk berbuat baik kepada anak wanita, ya, dan berlemah lembut kepada mereka. Dan bahasanya di dalamnya terdapat pahala yang agung. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواه مسلم. هذان الحديثان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فضل رعاية البنات وتنشئة البنات وإطعامهن وكسوتهن والقيام على شؤونهن لما في ذلك من ثواب وأجر. والبنت ضعيفة وقاصرة وتحتاج إلى من يعتني بها ويقوم على مصالحها ويعمل على حفظها وتأديبها، وثواب ذلك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا يتقال للإنسان شيئا يقدمه. ولننظر في هذا الحديث العجيب، يعني عندما شقت التمرة بين ابنتيها كانت تريد أن تأكلها فاستطعمتها ابنتها التمرة فشقتها بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الله لها أي للمرأة بها أي بالتمرة الجنة، فأوجب لها بتمرة فقالت أو أعتق بها وأعتقها أي المرأة بها من النار أي بالتمرة. فلا يتقال للإنسان شيئا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه المرأة اتقت النار بشق تمرة، شق لابنة وشق للابنة الأخرى، وكم في هذا من الثواب. ولهذا المرأة الضعيفة أو الرجل الضعيف قليل ذات اليد إذا أطعم بناته مما يجد محتسبا ذلك عند الله كان ذلك العمل سترا له من النار وموجبا لدخول الجنة، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, telah masuk kepadaku seorang ibu bersamanya 2 orang anak wanitanya, dan dia meminta atau mengemis. Kemudian tidak menemukan dari sisiku kecuali 1 buah kurma, maka aku pun memberikan 1 buah kurma tersebut kepadanya. Kemudian ibu tersebut membelah 1 buah kurma itu menjadi 2 dan diberikan kepada 2 orang anak wanitanya, sedangkan dia sendiri tidak ikut memakan buah kurma tersebut. Kemudian dia berdiri dan keluar, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengabarkan kepada beliau tentang apa yang terjadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, barang siapa yang diberi cobaan anak-anak wanita kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi hijab, ya, akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah datang kepadaku seorang ibu yang miskin dengan membawa 2 anak wanitanya, maka aku pun memberi makan dia dengan 3 buah kurma. Kemudian wanita tersebut memberikan masing-masing dari anak wanitanya 1 buah kurma, sedangkan dia sendiri ketika mengangkat 1 buah kurma yang lain yang masih tersisa ke dalam mulutnya untuk memakannya, maka tiba-tiba kedua anak wanitanya ingin meminta makan lagi. Maka akhirnya ibu tersebut membelah 1 buah kurma yang ingin dia makan tersebut menjadi 2. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kejadian ini sungguh menakjubkan diriku. Maka aku sebutkan kejadian ini yang telah dilakukan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan baginya surga dengan kurma ini, atau membebaskan dia dari neraka dengan kurma ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam dua hadis yang mulia ini terdapat keutamaan mendidik dan mentarbiyah anak-anak wanita, ya. Dan bahwasanya amal soleh ini memiliki pahala yang sangat besar. Dan yang namanya anak wanita ini adalah makhluk yang dhaif, ya, seorang makhluk yang lemah, di mana dia membutuhkan memperhatikannya dan juga mendidiknya dan juga menjaganya. Dan di dalam Islam ini adalah pahala yang besar bagi orang yang melakukannya. Dan seseorang tidak boleh dia menganggap enteng atau menganggap remeh sesuatu yang dia amalkan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh wanita ini, ya, di dalam hadis ini, di mana dia memberi makan kepada dua orang anak wanitanya. Ya, kemudian ketika tersisa, ya, satu buah kurma, ketika dia ingin memakannya, tiba-tiba ya kedua anaknya ini meminta makan lagi. Kemudian dia akhirnya membelah kurma tadi menjadi dua, kemudian diberikan kepada dua anaknya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah memastikan, telah mewajibkan baginya surga. Karena apa? Karena kurma tersebut. Atau telah membebaskan dia dari neraka karena kurma tersebut. Ya, ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang yang mendidik dan juga memberi makan, ya, anak-anak wanita, dan memberi nafkah kepada mereka. Dan ini seperti yang tercantum di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah kalian takut kepada neraka, hendaklah kalian jaga diri kalian dari api neraka meskipun dengan sepotong kurma atau separuh kurma. Di dalam hadis ini, ya, wanita ini membelah kurma tersebut menjadi dua, ya, separuh untuk anak yang pertama, kemudian separuh untuk anak yang kedua. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang yang dhaif, ya, seorang laki-laki yang dia memberi nafkah kepada keluarganya, apabila dia memberi makan kepada mereka dengan ihtisab, ya, dengan mengharap pahala dari Allah SWT, maka dia insyaAllah akan mendapatkan pahala yang besar. Thumma awrada hadith أبي شريح ويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد قال ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. وهذا الحديث حديث أبي شريح رضي الله عنه فيه أهمية العناية بها هذين الحقين، حق اليتيم وحق المرأة. ولنتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكل منهما بالضعيف، فاليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة، بهذا وصفهما النبي عليه الصلاة والسلام. والضعيف له حق في الإحسان إليه ومراعاة ضعفه وحاجته إلى من يسانده ويقف معه، ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في حق الضعيفين المرأة واليتيم لشدة الحاجة في اليتيم وفي المرأة لمن يقوم على حاجتهما. ولهذا قال في الحديث أحرج، وبين النووي رحمه الله أن معنى أحرج أي ألحق الحرج وهو الإثم لمن ضيع هذين الحقين أو ضيع واحدا منهما. فهذا مما يدل على أهمية العناية بحق اليتيم وحق المرأة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Syuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku menyatakan dosa bagi siapa saja yang menyanyiakan hak dua orang yang dhaif, yaitu anak yatim dan juga wanita." Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Nasa'i dengan isnad yang jayyid. Berkata Imam Nawawi, makna uharrij adalah menyatakan dosa. Jadi al-haraj di sini adalah dosa bagi siapa yang menyanyiakan hak keduanya. Dan aku mengingatkan mereka dengan peringatan yang sangat keras. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada keterangan tentang pentingnya kita memperhatikan hak dua golongan di antara golongan-golongan manusia, di mana dua golongan ini adalah dua golongan yang lemah, ya, yaitu golongan yang pertama adalah anak yatim, kemudian yang kedua adalah wanita. Kita lihat di sini, kita perhatikan sabda Rasulullah SAW di sini, bahasanya beliau SAW mensifati ya al-yatim dan juga wanita dengan lemah. Ya, bahasanya keduanya adalah makhluk yang lemah. Dan orang yang lemah ini memiliki hak. Dia punya hak atas kita semuanya untuk menjaga kelemahan dia, untuk berbuat baik kepada mereka dan tidak menyia-nyiakan hak mereka. Ya, dan bahwasanya orang yang menyia-nyiakan hak mereka, maka dia berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allahumma inni uharriju haqqadh-dha'ifain. Ya, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku menyatakan dosa bagi orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang dhaif, yaitu anak yatim dan juga wanita. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita memperhatikan hak mereka berdua. ثم أورد رحمه الله حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري هكذا مرسلا فإن مصعب بن سعد تابعي ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه وقوله في هذا الحديث أنه رأى أن له فضلا على من دونه الفضل هو الزيادة رأى رفعة على من دونه فلما قال ذلك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فبين فضل الضعفاء وأن النصر والرزق بالضعفاء لما لهم من مكانة في رقة قلوبهم وإقبالهم على الله وحسن دعائهم لله سبحانه وتعالى مثل ما جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمريد مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قد مر معنا قريبا. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas menganggap bahwasanya beliau memiliki jasa daripada atau di atas orang-orang yang lebih rendah dari beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mursal, karena sungguhnya Mus'ab bin Sa'ad adalah seorang tabi'i, dan Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqani meriwayatkan di dalam sahihnya secara muttasil, secara bersambung, dari Mus'ab, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan beliau, yaitu ucapan Mus'ab, ya, fadlan ala man dunahu, maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menganggap bahasanya beliau memiliki keutamaan atau rif'ah, ya, keutamaan atau tambahan derajat di atas orang-orang yang lebih rendah dari beliau. maka Nabi SAW yang mengatakan, tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang lemah. Ya, dan bahwasanya pertolongan dan juga rezeki ini Allah turunkan karena keberadaan orang-orang yang lemah di antara kita. Ya, dan bahwasanya mereka memiliki kedudukan di sisi Allah SWT, dan mereka adalah orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan telah berlalu ya bersama kita sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, terkadang ya seseorang yang rambutnya kusut, ya berdebu, kemudian dia tertolak di setiap pintu karena kefakiran dia, seandainya dia bersumpah atas nama Allah SWT, niscaya Allah akan mengabulkan atau akan memenuhi sumpahnya. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي الدرداء عويم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم رواه أبو داود بإسناد جيد ومعنى ابغوني أي اطلبوا للضعفاء والضعفاء هم الفقراء وأهل العوز والحاجة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العناية بهؤلاء الضعفاء سبب لجلب النصر وجلب الرزق وأن الرحمة بالفقراء سبب لنيل رحمة كما جاء في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والحديث فيه وكذلك الأحاديث التي قبله رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالضعفاء والفقراء والأيتام وذوي الحاجات وحث عليه الصلاة والسلام على العناية بهم ولا شك أن من اعتنى بهم فإنه بهذه العناية مقتد بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وله في ذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis Abu Darda Uwaimir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carikanlah untukku orang-orang yang lemah. Karena sungguhnya kalian hanya ditolong dan diberikan rezeki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang jayyid. Makna dari ubghuni maksudnya adalah carikanlah untukku. Ya, dan yang dimaksud dengan ad-du'afa, orang-orang yang lemah, mencakup di sini ya orang-orang yang fuqara, ya orang-orang yang miskin dan juga yang lain. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita memperhatikan ya hak-hak orang-orang yang lemah, karena sungguhnya memperhatikan hak-hak mereka, menyayangi mereka, menolong mereka adalah sebab ya turunnya pertolongan dari Allah SWT dan juga sebab datangnya rezeki dan juga mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, hendaklah kalian menyayangi orang-orang yang di bumi, karena sungguhnya Allah SWT akan menyayangi kalian, maka Allah SWT akan menyayangi kalian. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita kembali tentang kasih sayang ya Nabi SAW kepada orang-orang yang lemah, ya termasuk diantaranya kepada orang-orang yang yatim, ya orang-orang yang miskin, para janda dan juga yang lain. Dan di dalamnya juga ada dorongan bagi kita semua untuk memperhatikan mereka. Dan kalau kita melakukan amal soleh ini berarti kita sudah iktidak, ya kita sudah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hal ini tentunya banyak pahala yang besar. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita kepada seluruh kebaikan.